بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala semata yang kembali memberi kemudahan kepada kita bisa bermuwajahah dalam majelis ilmu, diberi kemudahan untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i, istimrar berkesinambungan terus-menerus dalam tafaqquh fid din dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Inilah nikmat Allah Jalla wa'ala yang paling besar bagi seorang muslim, terkhusus bagi seorang sunni salafi. Dalam kondisi apapun selalu sibuk dengan talabul ilmi, tafaqquh fiddin, selalu mengisi waktu dengan mendatangi majalisul ilmi, sibuk dengan ilmu dan majlis ilmu. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan taisir kemudahan kepada kita semua untuk istiqamah di atas ilmu, talabul ilmi, berkesinambungan dalam talabul ilmi dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan risalah Ithaful Khalaf fi ahadits fi madzhab salaf. Terakhir yang kita bahas ialah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan lillahi tabaraka wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Sampai sini ya. Betul. Muwafaqatu sunnati fil amal. Sampai sini ya. Betul ya. Baik. Muwafaqatu sunnati fil amal, mencocoki as-sunnah dalam amalan. Ini persyaratan kedua dari persyaratan sahnya amal, diterimanya amal. Yang pertama ikhlasul amalillah, yang kedua muwafaqatu sunnah. Ini kesepakatan para ulama, amal seorang muslim, seorang muslim dinyatakan amal yang sahih, amal yang makbul, amal yang makjur, dikasih pahala apabila terpenuhi padanya dua ketentuan di atas. Ikhlas niatnya dalam mengerjakan amal, dan yang kedua sesuai dengan bimbingan sunnah dalam beramal. Ikhwan fillah azakumullah, yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan dengan sunnah dalam pembahasan kita sekarang ini ialah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna yang umum. Ya, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi bukan sunnah lawan dari kata-kata wajib, tapi sunnah dengan makna umum. Menyepakati sunnah, yakni menyepakati bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dalam beramal. Kemudian al-muwafaqah di sini meliputi banyak hal. Yang pertama ialah muwafaqatu sunnah fi kaifiyatil amal. Harus sesuai dengan bimbingan sunnah dalam tata cara amalnya, kaifiyahnya. Dalam pembahasan apapun dengan kaifiyah sunnah. Shallu kama raaitumuni usalli. Salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Khudu anni manasikakum. Ambil dari aku manasik haji kalian. Wahakala. Sehingga dalam semua amaliyah kita, kaifiyahnya, tata caranya harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang kedua, muwafaqatis sunnah, muwafaqatus sunnah fi waqtil amal. Menyepakati bimbingan sunnah dalam masalah waktu beramal. Waktu-waktunya, kapan beramal, dikerjakan kapan, harus dengan bimbingan sunnah. Dengan bimbingan sunnah. Ini kerjakan di waktu ini, kerjakan di waktu ini, kerjakan di waktu ini. Kerjakan sesuai dengan waktu yang dibimbingkan dalam sunnah. Jangan kerjakan di waktu ini, jangan dikerjakan di waktu itu. Tinggalkan di waktu-waktu yang memang dilarang dalam sunnah. Namanya muwafaqah fi waqtil amal. Tidak diperbolehkan beramal menggunakan kaifiyah sendiri. Bid'ah. Tidak boleh menetapkan waktu-waktu khusus sendiri dalam beramal dengan tanpa bimbingan sunnah. Bid'ah. Yang ketiga, muwafaqatu sunnati fi makanil amal, fi mawdhi'il amal. Harus menyepakati bimbingan sunnah pada pembahasan tempat beramalnya, tempatnya. Ini dikerjakan di tempat ini, kerjakan tempat ini, kerjakan tempat ini. Kerjakan dengan sesuai dengan tempat yang memang ditentukan dalam sunnah. Ini jangan dikerjakan di sini, jangan dikerjakan di sini, jangan dikerjakan di situ. Tinggalkan. Jangan mengerjakan di tempat-tempat yang dilarang dalam sunnah. Barang siapa yang menetapkan tempat tertentu untuk mengerjakan sebuah amal, tempat-tempat yang tidak ada bimbingan sunnahnya, maka dikatakan bid'ah. Dipahami ya? Kaifiyahnya dengan bimbingan sunnah. Kapan waktu mengerjakan amal dengan bimbingan sunnah? Di mana tempat mengerjakan amal dengan bimbingan sunnah? Yang keempat, muwafaqatus sunnah fi adadil amal, pada jumlah dan bilangan amalannya. Ini dikerjakan berapa kali, ini yang berapa kali, berapa kali, berapa kali. Kerjakan sesuai dengan bilangan-bilangan yang memang dinaskan dalam sunnah. Kalau dikatakan 3 kali, kerjakan 3 kali. 10 kali, kerjakan 10 kali. Wahakala. Dikasih pilihan, silakan dipilih. Boleh kerjakan sekian kali, silakan kerjakan sekian kali. maka pilihan boleh. Ketika ada larangan, jangan mengerjakan amal dengan jumlah-jumlah yang memang dilarang dalam sunnah. Ini namanya muwafaqatus sunnah fil adad. Barang siapa yang menetapkan bilangan tertentu dalam sebuah amalan, bilangan-bilangan yang tidak ada bimbingan sunnahnya, maka dikatakan bid'ah. Dikatakan bid'ah. Yang kelima, muwafaqatus sunnati fi qadr. Menyepakati sunnah pada takaran. Dalam takaran sesuatu amal. Ini dalam pembahasan masalah zakat mal dan semisalnya. Atau hal yang berkaitan dengan masalah harta benda. Perkara takaran. Harus dengan bimbingan sunnah juga. Ini takarannya sekian gram, yang ini sekian persen, dengan bimbingan sunnah. Dengan bimbingan sunnah. Kerjakan sesuai dengan takaran-takaran, ukuran-ukuran yang memang dibimbingkan dalam sunnah. Barang siapa yang menetapkan takaran tertentu, ukuran tertentu, yang tidak ada bimbingan sunnahnya, maka dikatakan bid'ah. Ini diantara pembahasan penting bab ini. Muwafaqah itu dalam semua hal. Dalam masalah kaifiyah, masalah waktu, masalah tempat, masalah jumlah, bilangan, takaran, ukuran. Dalam semua hal harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Kerjakan dengan bimbingan sunnah. Kaidah dari kaidah yang dibawakan para ulama untuk mengetahui bid'ahnya amal. Namanya qawaid fi ma'rifatil bid'ah. Ialah poin tadi. Barang siapa yang mengkhususkan kaifiyah tertentu untuk mengamalkan sebuah amal, kaifiyah yang tidak ada dalam bimbingan sunnah, maka dikatakan bid'ah. Yang membuat bid'ah kaifiyahnya tadi. Barang siapa menetapkan sebuah waktu beramal, waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalam bimbingan sunnah, maka dikatakan bid'ah. Yang membuat bid'ah penetapan waktunya tadi. Wahaka tempat, begitu pula masalah jumlah, bilangan, juga terkait dengan masalah takaran ukuran. Maka harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Dipahami insyaAllah ya? Kata-kata fil amal, dalam perkara amaliyah, ini secara khusus. Dalam perkara amaliyah, amaliyah ibadah. Adapun secara kaidahnya umum, muwafaqatus sunnah dalam semua hal. Dalam semua hal. Kenapa dibawakan fil amal? Dikarenakan barakallahu fikum hadisnya. Ada kata-kata, man amila amalan. Sehingga dikatakan fil amal. Juga untuk menyesuaikan hadis pembahasan sebelumnya. Ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal lillahi ta'ala. Yang ini, muwafaqatus sunnah fil amal. Namanya munasabah. Tapi secara kaidah umum, termasuk kaidah alus sunnah, prinsipnya alus sunnah, muwafaqatus sunnah fi jamil umur. Harus sesuai dengan bimbingan sunnah dalam semua perkara. Dalam perkara keimanan, dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, dengan bimbingan sunnah. Dalam perkara ubudiyah, perkara amal, dengan bimbingan sunnah. Dalam perkara muamalah, akhlakiyah, adabiyah, dengan bimbingan sunnah. Dalam perkara meninggalkan larangan-larangan agama, juga dengan bimbingan sunnah. Dalam urusan duniawiyah bahkan, dengan bimbingan sunnah. Supaya duniawiyahnya halal, thayyib, barokah. Tidak ada yang haram, atau yang makruh, atau yang syubhat. Dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Dakwah ila Allah, apakah dimasukkan dalam pembahasan sekarang ini? Jawabannya? Masuk. Dikatakan dakwah ila Allah termasuk amal, termasuk ibadah. Maka dalam berdakwah ila Allah harus dengan muwafaqatus sunnah, dengan bimbingan sunnah. Tarbiyah, pendidikan, masuk. Tarbiyah termasuk amal, termasuk ibadah. Maka tarbiyah juga harus muwafaqatus sunnah fi tarbiyah. Dalam semua hal. Pengajarnya sunni. Yang diajarkan kurikulumnya dengan bimbingan sunnah. Metodologi, manhaj pengajarannya dengan bimbingan sunnah. Wahakar. Sehingga kata-kata al-amal umum meliputi semua amal-amal yang disebutkan dalam syariat. Meliputi mengamalkan sesuatu dan meliputi meninggalkan sesuatu. Mengamalkan sesuatu itu perintah-perintah agama dengan bimbingan sunnah. Untuk tarku syai' terkait dengan nawahi, larangan-larangan agama, di dalam meninggalkannya juga dengan muwafaqatus sunnah, dengan bimbingan sunnah barakallahu. Kita baca hadisnya. Al hadits tsani asyar. Hadis yang ke-12 dari kitab ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Ya'qub. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi, dari bapaknya yaitu Sa'ad. Wa Sa'ad bin Ibrahim. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrah bin Auf. Akan dibawakan di bawah itu insyaAllah. Anil Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Beliau termasuk ulama, 7 ulama besar kota Madinah. Al-Qasim bin Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa fihi. Ini lafadznya. Fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru. Ahdatsu muhdats, membikin perkara-perkara baru. Fi amrina hadza, pada urusan kami ini. Amruna ay syar'una wa sunnatuna, syariat kami, sunnah kami. Berarti perkara apa ini? Perkara ubudiyah, perkara ibadah, perkara syariat, bukan perkara duniawiyah murni. Entah? Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada urusan kita ini, pada agama kita, syariat kita, sunnah kita, ma laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ai mardudun ala sahibih, tertolak amal tadi atas pelakunya. Sehingga amalnya ditolak, pelakunya jatuh dalam tindakan dosa. Dosanya namanya muhdatsat, perkara baru pada agama, singkatan dari bid'ah. Dipaham ya? Amal tertolak, ghairu makbul, ghairu terima. Dikatakan ghairu sahih, tidak sahih, tidak sah, namanya fasid, rusak. Pelakunya jatuh dalam perkara bid'ah, dia berdosa dengan itu. Perhatikan kata-kata malaisa fihi. Malaisa fihi, ini penting. Kata-kata fi padanya. Qala wa rawa Abdullah ibn Ja'far al-Makhrami wa Abdul Wahid ibn Abi Aun an Sa'ad bin Ibrahim. Al-hadithu akhrajahu Muslim. Qala rahimahullah haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah wa Abdullah bin Al-Hilali jami'an an Ibrahim bin Sa'ad, yang di atas. Qala Ibnu Sabbah haddathana Ibrahim, nama lengkapnya Ibrahim Ibnu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman Auf. Qala haddathana Abi Sa'ad bin Ibrahim an Al-Qasim bin Muhammad bihi wa lafdhuh, dan lafadznya Imam Muslim ialah man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada urusan kita ini sesuatu yang tidak termasuk daripadanya, maka dia tertolak. Caranya sama, yang beda kata-kata awal fihi, yang ini minhu. Bedanya apa? Ini lafaz sangat bagus banget untuk membantah para pelaku-pelaku bid'ah. Bedanya apa? Fihi sama minhu. Hah? Apa kalau fihi? Fihi itu sesuatu yang dianggap masih bagian dalam agama, dalam sunnah. Yang malaisa minhu, apa-apa yang tidak termasuk daripadanya, itu bekas dari luar. Yang bukan termasuk bagian amal atau sunnah. Berarti apa? Dua hadis ini dengan lafaz yang berbeda mengharamkan semua bentuk kebid'ahan, perkara-perkara baru yang diada-adakan pada perkara agama, pada perkara ibadah, baik sesuatu itu di luar ibadah tadi atau yang termasuk bagian ibadah tadi. Dipahami ya? Kalau dari luar kan jelas, ini perkara luar dimasukkan dalam perkara Islam, bid'ah, bukan termasuk Islam. Itu kata-kata ma laisa minhu. Lafaz ma laisa fihi itu dalam agama, dalam amal tadi. Mengada-adakan perkara baru pada perkara agama ini, pada perkara ibadah ini, sesuatu yang tidak ada pada agama tadi, ibadah tadi. Paham ya? Sehingga semua perkara muhdatsat haram. Semua perkara muhdatsat dilarang. Semua perkara muhdatsat mardud, ditolak. Baik Anda datangkan dari luar Islam atau Anda mengaku ini bagian daripada Islam. Apa ketentuannya? Sesuatu yang tidak ada padanya bimbingan sunnah dari kami. Yes. Gimana cara mengetahuinya? Ikhwanabitina azakumullah, yang namanya perkara bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah bid'atun hakikiyah, bid'ah yang hakiki. Maknanya apa? Sesuatu yang memang bukan dari Islam sedikitpun dimasukkan di dalam Islam, perkara baru. Yes ya? Entah itu pemikiran, fikrah, atau perkara akidah, perkara prinsip, atau perkara amaliyah-amaliyah yang sesungguhnya bukan dari Islam dimasukkan dalam Islam. Yang dikatakan ma laisa minhu. Ini muhdats, namanya bid'atun haqiqiyah. Mohon maaf, kita bikin contoh. Ini adalah ritual agama Hindu, misal. Mohon maaf ya. Nah, ini dimasukkan dalam Islam, dibungkus sebagai sebuah amal Islam. Namanya apa ini? Muhdats bid'ah. Bid'ah yang tidak ada dalam Islam pada hakikatnya. Itu amaliyah orang lain, amaliyah Hindu, amaliyah Buddha, amaliyah Nasraniyah, atau yang lainnya, dimasukkan dalam Islam, dibungkus dengan kata-kata Islam. Tertolak, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu. Yes. Yang kedua, bid'ah itu namanya bid'atun idhafiyah. Apa bid'ah idhafiyah? Sebuah amaliyah yang pada hukum asalnya itu ada dalam Islam, tetapi padanya ada hal-hal tertentu yang membuat dia ini bertentangan dengan bimbingan Islam. Berzikir, apakah disebutkan dalam Islam? Ada ya. Apakah di fil Islam? Ada dalam Islam? Jawabannya ada. Ada ya. Yakin ada ya? Jangan ragu-ragu. Ada. Ada ya? Ada. Sebuah zikir dikatakan syar'i, bahasanya dikatakan muwafaqatu sunnah ketika terpenuhi padanya 5 poin di awal yang saya sebutkan. Sesuai dengan sunnah pada kaifiyahnya, pada waktunya, pada tempatnya, pada jumlah bilangannya, pada takarannya. Yes. Ketika sesuai dengan bimbingan sunnah, maka dia katakan zikir yang syar'i, amalkan. Yes. Supaya Anda memahami bidaya bafiyah. Ada sebuah amaliyah zikir. Ternyata zikirnya itu menggunakan kaifiyah, tata cara tertentu yang tidak ada nas dalilnya. La ayat, wala hadith, wala bimbingan sunnah. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Namanya zikir yang bid'ah. Namanya bid'ah. Masa zikir bid'ah? Zikirnya ada dalam Islam. Yang membuat dia bid'ah itu apa? Kaifiyahnya. Menetapkan sebuah kaifiyah tertentu yang tidak ada dalam Islam. Yang dikatakan malaisa fihi. Dipahami ya? Juga dikatakan bid'ah. Tidak ada pada bimbingan sunnah. Betul itu amal pada asalnya termasuk bimbingan sunnah, zikir. Tetapi ada hal-hal yang tidak ada padanya. Menetapkan kaifiyah tertentu. Menetapkan waktu tertentu. Tempat tertentu. Jumlah tertentu. Yang tidak ada dalam bimbingan sunnah. Maka dia menjadi bid'ah dikarenakan poin-poin tadi. Bukan pada zat zikirnya. Tapi dikarenakan kaifiyahnya. Atau waktunya. Atau tempatnya. Atau jumlah bilangannya. Yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu namanya bid'atun idhafiyah. Yang dikatakan ma laisa fihi. Dipahami ya? Dengan semua yang namanya muhdatsat mardudun alai. Ini penting antum sampaikan baik-baik. Ayo. Ada aliran baru zikir dikatakan bid'ah. Ayatnya lo banyak menyuruh kita berzikir. Hadis lo banyak menyuruh kita berzikir. Ya kok bisa zikir dibilang bid'ah? Enggak, bukan zikirnya, bukan zikirnya dikatakan bid'ah. Bagaimana kaifiyah Anda berzikir? Ditanyakan. Bagaimana? Kapan Anda berzikir? Di mana Anda berzikir? Berapa jumlahnya kamu berzikir? Itu kan ditanyakan, harus dengan bimbingan sunnah. Oh, berzikir itu harus tepat jam 12 malam. Harus dimatikan semua lampunya. Jumlah zikirnya semakin banyak semakin marem. Zikir ini 1000 kali, zikir ini 1000 kali, zikir ini 1000 kali, ini 1000 kali. Hal di masjid. Tidak boleh tempat yang lain. Nah, ini dalilnya mana? Yang mengatakan harus jam 12 malam itu dalilnya mana? Yang harus mengatakan 1000 kali dasarnya mana? Yang harus di situ tempatnya dasarnya mana? Itu yang dipertanyakan. Ketika tidak ada nas dasarnya, ini namanya ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi. Bukan asal zikir yang dikatakan bid'ah, tapi kaifiyah zikir Anda. Penetapan waktu khusus yang tidak ada dalam sunnah yang kamu tetapkan atau tempatnya atau jumlah bilangannya. Ini yang membuat dia menjadi bid'ah. Dipahami ya, namanya bid'atul idhafiyah. Sehingga dibedakan antara fihi dan minhu. Yang lebih tegas lagi, hadis yang setelahnya. Wa akhrajahu aydan, yani Imam Muslim rahimahullah, min tariqi Abdul Malik ibn Amr, qala haddathana Abdullah ibn Ja'far az-Zuhri, An Sa'ad bin Ibrahim qal. Ini ada asbabul wurudnya. Qala, dia mengatakan sa'altul Qasim ibn Muhammad. Aku pernah bertanya kepada Qasim bin Muhammad yang di atas. An rajulin lahu salhatu masakin. Ada orang punya tiga rumah, punya tiga tempat tinggal. fa'awsa bithuluthi kulli maskanin minha. Lalu dia berwasiat. Berwasiat dengan sepertiga dari masing-masing rumah. Rumah yang pertama berwasiat dengan sepertiganya. Rumah yang kedua berwasiat dengan sepertiganya. Rumah yang ketiga juga dengan sepertiganya. Qal yujma'u dhalika kulluhu fi maskanin wahid. Lalu dia kumpulkan semua wasiatnya tadi menjadi satu rumah. Gambar enggak? Ini kan sepertiga. Ini sepertiga. Ini juga sepertiga. Sepertiga tambah. Sepertiga tambah. Sepertiga sama dengan satu. Kan gitu ya. Ya sudah, satu rumah. Diwasiatkan. Dipahami ya? Ini asbabul wurudnya. Gimana jawabannya? Apakah betul demikian? Thumma qala, berkata Al-Qasim bin Muhammad, akhbaratni Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, lafadznya ikhwan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini lafadznya Imam Muslim. Yes, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini lebih umum lagi. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya sunnah kami, bimbingan kami, syariat kami, maka tertolak. Umum tidak peduli itu amal dari luar Islam ataukah dari dalam Islam, tapi tidak ada pada dia bimbingan sunnah kami, tertolak. Meliputi apa? Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah sekaligus. Ada orang mendatangkan sebuah ritual tertentu. Ritual dari luar dibawakan menggunakan nama Islam. Tidak ada dalam bimbingan sunnah amal tersebut. Dikatakan apa? Mardud. Radun, tertolak. Bid'ah. Ada orang yang mengamalkan sebuah amalan dalam Islam. Sholat. Dia sholat. Ternyata dalam sholatnya menggunakan kaifiyah-kaifiyah tertentu yang tidak ada dalam contoh beliau dalam sholatnya sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa ini? Maradun, tertolak. Dia mengamalkan sebuah amal yang tidak ada padanya bimbingan sunnahkan, tertolak. Dan macamnya banyak. Dan kalau lihat orang-orang sholat, macamnya banyak gerakan-gerakannya itu. Kalau kepengen tahu sholat internasional, menurut istilah ya, tata cara internasional semuanya ada sak macam ini. Antum cari kemana? Subhanallah, antum carinya di Haramain. Kumpul semua orang dengan ragam jenisnya. Ya, entah di musim umrah bagi musim haji. Itu sak macam ini. Umumnya sih sama. Kadang antum akan mendapati orang yang aneh gitu. Ini orang sholat atau lagi apa? Kalau saya mengalami bolak-balik. Mengalami bolak-balik. Tahu-tahu lagi duduk asik di sebelah kiri saya. Ya bang, gini-gini. Gitu toh. Itu di samping kiri saya persis. Saya apa? Jadi orang mana? Enggak pernah ngerti jenis tipe orang kayak kamu ada. Terus bi, kita katakan apa ini? Ya bid'ah. Kok bisa Ustaz antum membid'ahkan sholat? Loh, antum jangan termakan syubhatnya mereka. Yang kita katakan raddun mardudun alaih, tertolak muhdats, bukan zat sholatnya. Tetapi Anda mengamalkan amalia sholat dengan sesuatu yang tidak ada padanya sunnah Rasul. Ini gerakan apa? Gini-gini. Sholat apa itu? Nah. Rasul mengatakan, sholu kamaru aitumuni, posholi. Ini yang namanya bid'atul ibofiyah. Terbantah dengan riwayat tadi. Mardudun alaih. Mana ya? Contoh sholat. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ini hadis, lafadz ini kaidah dalam Islam. sebagai sebuah kaidah dalam Islam. Siapa saja yang mengamalkan sebuah amal, amal apa saja, yang mana amal ini tidak ada pada dia sunnah kami, bimbingan kami, syariat kami, maka dia tertolak. Entah mau dari luar, mau dari dalam, selama tidak ada padanya bimbingan sunnah kami, maka tertolak. Makanya ingat, muwafaqatus sunnah, saya akan sebutkan di awal, menyepakati sunnah dalam semua hal. Kaifiyah, waktu, tempat, jumlah, bilangan, takaran, ukuran, dan yang lain-lainnya. Harus sama. Difahami gak? Sama saja. Ada orang tarbiyah. Itu kan ibadah. Dia melakukan sebuah amalia tarbiyah. Tapi tarbiyahnya tidak ada padanya bimbingan sunnah Rasul. Dia tertolak. Jadi tarbiyah munharifah. Bukan tarbiyah salafiyah. Entah pada pengajarnya. Pengajarnya bukan ahlu sunnah. Bukan sunni salafi. Yang punya pemahaman ikhwani. Punya pemahaman tablighi. Punya pemahaman aqlani. Kurikulumnya banyak perkara-perkara yang menyimpang padanya. Metodologinya juga tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Dikatakan ada tarbiyah munharifah. Tertolak. Itu membahayakan. Dalam perkara dakwah juga demikian. Dakwah kan perkara syar'i. Tapi kemudian dia menggunakan metodologi, cara-cara dakwah yang tidak dibimbingkan dalam sunnah. Bahkan perkara-perkara melanggar sunnah. Contohnya apa? Hah? Yang dibawakan oleh para ulama seperti dakwah melalui lanjut. Hah? Melalui apa? Kalau bahasa mereka masrahiyat, tamthiliyat. Kalau dulu menggunakan drama-drama. Apa jenenge? Opera-opera, sinema-sinema. Tapi menggunakan atas nama dakwah. Ini tarekatnya siapa ini? Tarekatnya siapa? Tidak pernah ngalami. Waktu lain lagi. Tarekatnya siapa ini? Ini tarekatnya ikhwaniyah. Tarekat ikhwaniyah di dakwah. Menggunakan masrahiyat, tamthiliyat, sinemaiyat, dan semisalnya. Jadi, supaya dakwah diterima tengah-tengah masyarakat, kita harus menyampaikan dakwah sesuai dengan bagaimana seleranya masyarakat. Ternyata masyarakat kita senang dengan yang namanya sinema-sinema. Ya sudah, kita bikin sinema Islam. Nah, diumumkan. Hadirilah drama Islam. Bertemakan ini. Bertempat di lapangan. Mana lapangan ini gini? Mana lapangan ya? Di lapangan Desa Wonoayu. Udah jam setelah isya sampai selesai. Ada panggungnya segala macamnya. Masya Allah. Temanya ialah berbakti kepada orang tua. Nanti ada pemeran-pemeran ini, oh, bapaknya, ini ibunya. Ini ada anak-anak yang berbakti, di anak-anak yang durhaka-durhaka, segala macamnya. Wah, skenarionya Masya Allah, meyakinkan. Wah, ramai. Wah, itu yang datang berduyun-duyun, penuh itu yang namanya lapangan. Wah, dengan pencahayaan yang luar biasa, skenarionya, sutradaranya canggih. Gitu. Apalagi dengan suara, apa bahasanya ini? Efek-efeknya segala macam, musim-musim yang mendramatisir segala macamnya. Gitu. Allahumma sholli. Kita mengatakan ini dakwah munharifah. Takillah Ustaz, antum mengatakan dakwah itu penyimpangan. Dakwah itu perkara ibadah ya Ustaz. Wah, ngeleng ngomong ini. Bukan asal dakwahnya yang kita ingkari. Dakwah ilallah itu perkara syar'i. Cuma yang diingkari adalah tariqah dakwah Anda. Pernahkah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya mencontohkan kepada kita metodologi dakwah dengan cara-cara seperti ini? Itu yang terpenting. Bukan pembahasan dakwah itu perkara syar'i. Betul. Itu dari dakwahnya. Tariqahnya bagaimana? Yang ini dakwahnya pasti masyarakat kejawen. Ini apa yang membuat mereka semangat untuk bisa memahami Islam? Wayang. Wayangan. Kalau mereka biasa cerita wayang, cerita ini Gajah Mada, macam-macam. Ini ceritanya Islam. Ini pemeran, Masya Allah, orang-orang baik. Ini pemeran apa lagi? Anak malaikat ini, nabi ini, iblis setan ini, segala macamnya. Nauzubillah. Nah, terus biar ini. Kita mengatakan hadza muhdats. Bukan zat dakwahnya yang kita katakan bid'ah, la. Tapi thariqah dakwahnya. Pernahkah? Itu pertanyaannya. Pernahkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua cara dakwah seperti ini? Jawabannya? Sehingga dakwah pun sebuah amaliyah juga harus muwafaqatus sunnah. Difahami gitu? Kok diam? Difahami salah gitu? Yang ini Masya Allah punya semangat pergerakan yang luar biasa. Kita kalau cuma taklim di masjid-masjid gitu ya kurang greget Ustaz. Untuk menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran masjid sing teko piro Ustaz? Paling 20-30 sekitar 100. Suara antum cuma bergaung di sekitar situ saja. Kurang strong Ustaz. Terus piye karepe iki? Tampil Ustaz. Neng ditampil lagi. Ayo. Kita tampil harul kuah, menampilkan kekuatan tengah-tengah masyarakat. Tuh kita ke jalan-jalan, sampaikan suara al-haq. Yel yel, sunnah, sunnah, sunnah, dakwah salaf, dakwah salaf, dakwah salaf. Gitu, sampaikan kepada umat. Jadi mereka menyaksikan langsung bagaimana dakwah sunnah itu tampil ke situ. Saya bilang apa ini? Ya Allah muhdats ya. Ustaz, maksudnya katakan muhdats. Dakwah Ustaz, ini perkara ibadah, perkara amal soleh, kok dikatakan muhdats? Ya bukan dakwahnya, thariqahnya. Apa pernah seperti itu belum mencontohkan? Keluar bersama dengan sahabatnya, yel-yel, sunnah, sunnah, sunnah, Islam, Islam, Islam. Apa pernah seperti itu? Jawabannya, tidak pernah. Sehingga harus ada muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah gitu? Ada. Pentingnya di sini, muwafaqatus sunnati fil amal. Supaya amal kita dinyatakan sahihun, makbulun, syar'iyun, ma'jur. Amalannya benar, diterima, syar'i, dan berpahala. Dengan bimbingan sunnah, lalu ikhlaskan niat. Untuk apa kamu beramal? Jawabannya, lillahi ta'ala. Bukan untuk mengejar dunia, ataupun tahta, ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum, ada satu poin yang dari saya tambih. Pada kata-kata fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Yakni dalam perkara din, dalam perkara ubudiyah, dalam perkara amaliyah. Bukan, tadi saya bilang apa? Bukan dalam perkara duniawiyah murni. Paham ya? Ini perlu saya tambih. Bukan termasuk perkara bid'ah, hal-hal baru yang baru muncul terkait dengan urusan duniawiyah pun. Itu tidak masuk dalam kerangka kebid'ahan. Difahami insyaAllah ya. Dulu kendaraan pakai apa? Kuda. Terus ada yang unta, ada yang keledai himar. Muncul di zaman sekarang ini berbagai macam bentuk dan ragam kendaraan. Apa baru ya? Apakah dikatakan bid'ah? Apakah dikatakan bid'ah? Coba diam. Jawabannya? Kenapa kok tidak? Dikarenakan dalam urusan duniawiyah murni. Ada muhim jiddan. Sebagian orang yang sesungguhnya dia anti dengan pembahasan seperti ini selalu mengkaitkan dengan poin-poin duniawi. Apa itu yang dikiri bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah? Kau mulai gawe unta kono. Oh no. Jangan pulang pakai motor, jangan pulang pakai mobil. Dulu enggak ada mobil zamannya Rasul. Bid'ah itu. Wah, iki keblinger. Ini mau menyampaikan tapi dia salah dalam memahami. Mohon maaf Pak De, lafadznya adalah man ahdatsa fi amrina hadza. Bukan dalam urusan duniawiyah murni. Dipahami ya? Dulu kalau pas ceramah ya suara aja langsung, sekuatnya suara. Di zaman para muhadithin, para salaf ketika menyampaikan hadis dengan halaqah yang begitu besar, mereka menunjuk beberapa orang sebagai mustamli yang menyampaikan suara dia. Ditunjuk kamu sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Agak tinggi mereka duduknya. Ketika muhadithnya mengatakan, haddathana fulan. Mereka teruskan, haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. Sampai ke belakang sana. Sehingga halaqah yang ribuan orang mendengar suara syekh tadi. Zaman itu tidak ada yang namanya mikrofon pengarah suara. Dipahami ya? Sekarang ada mikrofon. Apakah mikrofon dikatakan bid'ah? Perkara baru. Ini loh untuk taklim. Taklim adalah perkara ibadah. Ayo. Jawabannya? Apa dikatakan bid'ah? Jawabannya? Al-jawabullah. Kenapa kok bukan? Ini urusan duniawiyah murni. Dan ini hanya alat teknis saja untuk menyampaikan suara. Subhanallah, ada yang mengingkari seperti ini. Ada itu, awal-awal muncul itu. Di zamannya, di kalau di Unaizah, yang dibukakan sama Syekh Ibnu Utsaimin, muncul di zamannya Syekh Sa'di rahimahullah, guru Syekh Ibnu Utsaimin. Baru muncul yang namanya ini. Ada yang mengingkari, ya Syekh, bid'ah, muhtar ya Syekh. Gak ada di zamannya Rasul begitu. Dulu Rasul menyatakan dengan suara. Kalau perlu yang lainnya ada mustamli. Gak ada Rasul mengundang pengeras suara seperti ini. Kaget dulu. Muhdad. Kok bisa dikatakan muhdad? Mereka bikin sebuah kaidah. Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Maka dikatakan bid'ah. Itu kan kaidahnya keblinger. Terlalu umum. Terlalu umum sekali. Gak demikian semuanya. Dirinci. Kalau dalam perkara din, perkara ubudiyah, perkara syara', ya. Yang tidak ada bimbingan sunnah Rasul padanya dikatakan muhdats. Tapi dalam perkara duniawiyah murni tidak ada. Karena lafadznya adalah fi amrina hadza. Dipahami insyaallah ya. Dan itu ditanbih oleh para ulama, semua ulama yang mendefinisikan bid'ah dalam buku-buku mereka menerangkan bab ini. Ini hanya dalam perkara bid'ah hanya dalam perkara amaliyah-amaliyah diniyah, bukan terkait dengan umur duniawiyah. Difahami ya, perkara duniawiyah ada aturan mainnya. Selama mubah, selama dengan bimbingan syar'i silakan dipakai. Ketika ada padanya hal-hal yang mungkar, maka jangan dipakai. Dikarenakan ada larangan agama padanya. Bukan terkait dengan masalah bid'ah atau bukan bid'ah. Ngerti nggih? Jadi jangan ragu-ragu beli mobil. Kalau kamu punya uang, aku pengen beli mobil, jangan ragu-ragu. Jangan, waduh, aku beli perkara bid'ah. Gak usah, wis. Aku tak melaku, wai. Aku tak tuku unta, wai. Honda. Gak ada masalah. Boleh. Dipahami soalnya ya. Aduh, moto kuloro kabik. Saya nyawang. Mau beli kacamoto kok. Gak usah nyeroso rosok kacamoto. Ya, kacamoto kan bid'ah mana ini. Wis, tawakal, wis. Gak kata moto. Gak usah nyawang. Ya, enggak. Ingat fi amrina hadza dalam perkara dinia, amal dinia, bukan dalam perkara duniawiyah murni. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ada masalah kan? Adapun fi masalah nanti akan dibahas insyaallah. Gimana, Pak? Iya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Untuk zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, zikir ini mutlak. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, tidak ada jumlah bilangannya. Ketika zikirnya mutlak, maka bebas berapapun kita melafalkannya. Juga tidak ada ketentuan tempat dan waktu, maka dimanapun dan kapanpun bisa kita melafalkan secara mutlak. Yang mutlak kamu mutlakkan. Ketika ada waktu, zikir pagi dibaca pagi, zikir sore dibaca sore, jangan zikir pagi dibaca malam, zikir pagi dibaca siang, jadi salah. Dipahami ya? Misalkan ada sebuah amalia, kalau yang tadi mungkin contohnya di waktu pagi membaca la ilaha illallah lahul syarikalah lahul mulku walhamdulillah kullu syai'in qadir 100 kali. Yang ini ada Pak, yang ini 100 kali barang saya bisa membacanya maka akan diampuni semua dosanya meskipun kayak buih di lautan. Yang 100. Macam sama hitung sama si oleh 10. Anak rewel. Mana lagi? Contoh. 10 ono telepon. Jere wong omah. Pak wonten telepon saking bapak orang tua yang telepon. Akhirnya apa? Napa? Telepon. Wih, lali. Gimu spira ora de gimang. Apakah dikatakan bid'ah al-jabla? Bukan. Apakah dikatakan langsung dikatakan sebagai perkara bid'ah? Tidak. Cuma dia tidak bisa mengamalkan dengan sempurna, maka pahalanya enggak dapat. Yang dikatakan bid'ah itu adalah ketika dia meyakini sebuah bilangan tertentu, ini yang sunnah. Padahal tidak ada dalam bimbingan sunnah. Enggak satu, aku meyakin 10 ay. Aku meyakin 10, iki sing sunnah. 10. Pokok 10, dia baca 10 terus, 10, iki sing sunnah. Padahal yang disebutkan dalam sunnah berapa? 100. Dia hanya baca 10 dengan keyakinan inilah yang sunnah. Meretapkan sebuah bilangan khusus yang tidak ada dalam dalam bilangan sunnah. Yang dikatakan itu. Tapi kalau pas lupa atau ngantuk, ini kan subuh Pak. Subuh sampai sore. Subuh ngocong ini sini ngantuk. Atau wah ini ada taklim. Oh ada masuk. Santri masuk kelas, jadi sedikitnya nggak mungkin sempurna. Baru baca berapa langsung masuk kelas taklim, talisan. Itu bukan namanya bid'ah. Dia tidak mampu mengamalkan sesuai dengan jurat tersebut. Labas. Artinya dia tidak mendapatkan pahala tadi. Mungkin lagi. Dia yang dikatakan bid'ah meyakini atau mengkhususkan sebuah bilangan tertentu diakini sebagai amalnya sunnah yang tidak ada padanya bimbingan syariat. Takhsis, ta'yin, pengkhususan, penetapan sebuah jumlah tertentu diyakini itu yang benar, itu yang sahih, itu yang sunnah. Padahal tidak ada padanya bimbingan sunnah. Contoh yang lain yang mungkin tambahkan, ketika ada sebuah zikir, banyak zikir ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini. Tapi semua ada riwayatnya yang ada masalah. Itu bukan namanya bid'ah. Tapi kita namanya tanawwu' di sunnah. Ada keragaman dalam mengamalkan sunnah. Yang ini ada contohnya, amalkan sunnah. Contohnya, amalkan sunnah. Wah. Contoh, zikir setelah sholat. Disebutkan dalam sebagian hadis, tasbih 33 kali. Takbir 33 kali. Tahmid 33 kali. Yang ke-100, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha. Di sebagian riwayat yang lain, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Tanpa tahlil, ada riwayatnya. Jadi amalkan. Ada lagi tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Hanya segitu toh. Jadi amalkan. Dikarenakan ada contohnya. Yang penting ada riwayatnya, hadisnya, bimbingan sunnahnya. Itu namanya tanawwu' fil ibadat. Dipahami ya? Dipahami soal ya? Ada doa iftitah ini, iftitah ini, iftitah ini. Semuanya ada riwayatnya, maka diamalkan. Itu namanya kemudahan dalam Islam, dikasih banyak pilihan. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. Paham nggih? Barakallahu fiik. Sikap semanten kuat. Ya apa biasa ya tak. Gimana Ustaz? Ya bos, apa tu? Apa tu? Nak kau apa tu? Kalau dia jawab apa? Jawab lagi, jawab lagi. Nampak apa? Aman ya, aman insyaAllah ya. Jadi seperti yang terangkan di awal, kita tidak pernah mengingkari amalan tahlil. Dikarenakan tahlil itu lafaz zikir yang syar'i. Apa itu tahlil? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selama prakteknya itu sesuai dengan bimbingan sunnah. Dibaca kapan, di mana, berapa yang dibaca. Dipahami nggih? Nah, ketika ada yang mempraktekkan amaliyah tahlil dengan kaifiyah tertentu yang tidak ada dalam bimbingan sunnah, atau jumlah tertentu tidak ada dalam bimbingan sunnah, atau dalam ritual tertentu yang tidak ada dalam bimbingan sunnah, inilah yang dikatakan muhdats. Yang bid'ah bukan tahlil, tapi hal-hal yang menyertainya, kaifiyahnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, DLL-nya tadi itu. Kita misalnya gitu. Nah, rekod itu. Sebagian masyarakat kita mengamalkan ini ketika ada orang mati. Ditetapkan waktunya ketika ada orang mati. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Berturut-turut. Lalu 100, lalu 1000, lalu tiap tahun. Ini kan penetapan waktu-waktu yang perlu dalil. Kita enggak mengira lafaz tahlilnya. Tapi kaifiyah seperti ini, penetapan segala macam harus pakai dalil. Ketika tidak ada, inilah yang dikatakan muhdats. Dipahami nggih? Terus ketika mereka mengamalkan lafaz ini, itu kan mereka membahas sekian kali. Jumlah di sini yang dibahas. Dipertanyakan, apakah ada dalilnya dengan jumlah itu? Lalu mereka biasa bersama-sama, kan begitu. Dipimpin, ini membaca, ngikuti. Dibaca, ngikuti. Itu juga dipertanyakan, apakah ada contoh seperti ini? Dengan cara seperti ini? Sebagian mereka, Masya Allah, tafannun fi hadza. Dibikin dua grup, ini yang kanan, ini yang kiri. Yang ini membaca la ilaha, ini membaca ilallah. La ilaha ilallah, la ilaha ilallah. Ini kan sebuah kaifiyah. Perlu dipertanyakan dalilnya. Apakah ada bimbingan sunnah seperti itu? Ingat, tidak mengingkari lafaz tahlilnya, tapi kaifiyahnya. Mohon maaf, sebagian dikadang saking itu sampai hu hu hu hu hu hu hu. Ini kan muka. Dipahami ya? Ini yang dikatakan, hal-hal yang seperti ini yang dikatakan muhdats bid'atun idhofiyah. Bukan tahlilnya, tapi yang menyertai poin-poin tadi. Ada sebuah ritual ini. Lengkap itunya, ya ono pesenenge ngombene, ya ono mangane, ya ono barokat, jajanat, dan segala macamnya kan gitu. Piye ini? Jawabannya ya sama. Ini dikaitkan hadza syarab wa hadza ta'am suni'a li ajli hadza. Minimalnya syubhat, makruh. Kita tidak membahas masalah ini kan sedekah. Iya betul sedekah. Tapi ada hal-hal yang menyertainya tadi. Alangkah baiknya tanpa itu. Murni jenengan panggil orang, ayo makan-makan sini. Tanpa acara apapun. Ayo makan-makan. Ayo, bawa sana barokatnya. Sedekah dari kami. Tidak ada masalah. Bagi-bagi fakir miskin. Ini sedekah dari kami. Tidak ada masalah. Bagi-bagi fakir miskin. Sedekah atas nama sang mayit. Boleh. nyampe kepada mereka. Sedekah bermanfaat bagi sama ini. Tapi jadi masalah kan tadi tuh, ritual macam-macam tadi itu. Ngoten nggih? Semoga dipahami dengan. Di antara waktu mustajab dalam berdoa adalah di antara dua adzan. Nah, bagaimana tata caranya, Ustaz? Apakah dengan mengangkat tangan ataukah tidak? Salat sunnah apa langsung berdoa? Jawabannya, kalau posisi antum sudah di masjid, langsung berdoa. Di antara adab doa, angkat tangan. Dan itu umum. Doanya apa bebas. Tidak harus mengerjakan salat sunnah terlebih dahulu. Bagi antum yang baru datang, kerjakan terlebih dahulu salat tahiyatul masjid. Kalau ada qobliyah, kerjakan qobliyah. Zen, duduk setelah itu, baru kesempatan berdoa di antara dua adzan. Dipahami ini? Kaifiyah umum ya, angkat tangan. Di antara adzan itu adalah angkat tangan. Bagaimana jika seseorang masuk ke dalam masjid, tidak mengerjakan salat sunnah, tapi berdiri langsung berdoa. Apakah disunnahkan? Yang sunnah, tahiyatul masjid. Baru berdoa. Tapi kalau dia memandang waktunya, waktu komat tinggal 1 menit, enggak mungkin dia mengerjakan. Ya sudah, dia masuk berdiri, doa. Ada masalah. Sama duduk. Kalau duduk, harus mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Sama berdiri, dia berdoa. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-bisawab. Dari sini menunjukkan pentingnya ilmu. Pentingnya belajar ilmu. Mengerti bimbingan-bimbingan sunnah supaya tahu ini amal sunnah, tata caranya seperti ini sini, supaya amaliyah kita dengan dasar ilmu. Barakallahu fikum, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.